Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Salawat beriring salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 di Masjid Al-Hakim ini insyaallah taala kita akan melaksanakan kajian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Malik Hussein Syaban Hasan. Beliau ini adalah seorang dosen di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta, cabang dari Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Beliau berwarga negara Yordania. Pendidikan beliau, S1 beliau adalah di Universitas Islam Madinah, Fakultas Al-Quran. S2 beliau masih dalam bagian Al-Quran, beliau selesaikan di Universitas Yordania. Dan S3 beliau selesaikan di Universitas Yarmouk Yordania. Disertasi beliau adalah beliau menulis membantah syubhat orang-orang orientalis di dalam penulisan Al-Quran dengan judul Tariqatu Kitabatil Quran, metodologi penulisan Al-Quran. Beliau memiliki tulisan-tulisan yang lain dan bahasan-bahasan yang lain, dan beliau juga belajar dengan ulama-ulama yang terkemuka baik di Arab Saudi maupun di Yordania. Bapak Ibu milahkan Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan malam yang berbahagia bagi kita untuk bisa menimba ilmu dengan Syekh. Insyaallah kajian kita topiknya adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Syekh untuk memberikan kajiannya sebelum sampai salat Isya, dan kemudian setelah salat Isya akan kita sambung dengan tanya jawab. Fal tafadhal Syekh bilqa'il kalimah tahta anwan mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذه الليلة المباركة التي اجتمعنا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى نتذاكر أمرا من أهم أمور الدين، ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. Syekh setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan selamat berjumpa dengan bapak dan ibu-ibu semua. Pada malam ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita saling mengingat satu perkara yang terpenting dari perkara-perkara agama kita, yaitu kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Fa nahnu idh natahaddath 'an mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam natakallamu 'an a'zami rajulin khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi ad-dunya. Natakallamu 'an sayyid al-bashar صلوات الله وسلامه عليه، بل هو سيدهم في الدنيا وفي الآخرة. Ketika kita berbicara dalam permasalahan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada lain sesungguhnya kita berbicara tentang seorang manusia yang paling afdol, manusia yang paling mulia, malahan dia adalah penghulu segala manusia. Beliau adalah penghulu segala manusia, baik di dunia maupun di akhirat. فَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِذَا شَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَهَذِهِ شَهَادَةُ التَّوْحِيدِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تُكَرَّرُ دَائِمًا وَتُرْفَعُ فِي بِقَاعِ أَرَاضِ الْمُسْلِمِينَ في كل فرض صلاة يجهر بها المؤذنون وترتفع وتملأ الدنيا. Tidak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat ini pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selalu diucapkan, selalu dikumandangkan di setiap belahan bumi setiap azan dikumandangkan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatuhu fardun. Faman abghadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad kafara bil Islam. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan fardu, satu kewajiban. Siapa yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir keluar dari agama Islam. Hadhihi mahabbah laysat mujarrada shay'in fil qalb min ghairi an yakuna lahu atharun fil 'amal. Faman qala bi annahu yuhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam walakinahu lam yattabi' shay'an min sunnatihi wa lam yuwafiq hadiyahu fa hadhihi mahabbatun kadhibah. Kecintaan ini bukan hanya berada atau bersarang di hati saja tanpa ada realisasi dalam kehidupan. Akan tetapi siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia merealisasikannya dalam kehidupannya. Siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak ikuti dengan perbuatan, dia tidak ikuti dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah dawaan dan pengakuan yang bohong. Fa mahabbatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لابد أن يكون الدليل عليها ظاهرا في الجوارح. فالمحبة من أعمال القلوب، ولكن ما الذي يظهرها؟ ما الذي يبينها؟ ما الذي يبين صدقها من كذبها؟ هو ما يعمله الإنسان ونراه، أعمال الجوارح. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti ada pembuktiannya dengan anggota tubuh. Kecintaan merupakan keimanan, atau kecintaan merupakan amal hati yang mana harus direalisasikannya dengan perbuatannya sendiri, perbuatan tubuhnya menampakkan bahwa dia betul-betul cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله سبحانه وتعالى بفرمان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah سبحانه وتعالى maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. وتأملوا معي. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني قل يا محمد كما ترجمها أخي الأستاذ محمد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لماذا لم يقل إن كنتم تحبون الله فأحبوني؟ لأن المحبة كل أحد يدعيها، ولكن من الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحبه فعلا. فإذا لابد من العمل ولابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نبرهن على محبتنا لله عز وجل. Mari kita perhatikan bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yani kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di sini, jika kalian betul-betul mencintai aku, mencintai Allah, cintailah aku. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan cintailah aku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar kecintaan, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ayati allati taliha qal wa ati'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Wa ati'u Allah war rasul. Fa idzan man kana yuhibbu Allah لابد أن يثبت ذلك باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وما ميزان ذلك وما مقياسه؟ طاعة الله في وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الأوامر واجتناب النواهي. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan قل أطيع الله والرسول. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mentaatinya? Adalah mengikutinya dalam perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa al-mahabbah idzan lazimatun lil 'amal. Wa la yajuzu lil muslimi الذي عرف الله حق معرفته وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة وأحبه حق الحب أن يعصي الله وأن يعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة dari kecintaan itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia melaksanakan, mengikuti dengan pelaksanaannya. Dengan bukti dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Rasul tentu tidak layak dia membangkang atau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatun أو آيتان عظيمتان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء بعد أن ذكر المواريث وتقسيم المواريث. لما يموت الإنسان حدد الله عز وجل أنصبة توزيع هذا المال. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang agung setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang pembagian harta warisan, di mana setiap ahli warisnya mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala tilka hududullah, hadhihi al-ahkam حد حده الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لكم أن تتجاوزوه وتتعدوه ومن يطع الله ورسوله ما جزاؤه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله فإننا ويتعد حدوده المعصية يتعد الحدود ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والعياذ بالله تعالى. الله سبحانه وتعالى mengatakan tilka hudud tilka hududullah, itulah batas-batas ketetapan-ketetapan Allah di dalam pembagian harta warisan yang telah diberikan, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa masing-masing mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan undang-undang ketetapan-ketetapan pembagiannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, apa yang dia dapatkan? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzun 'adzim. Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan itu merupakan keuntungan yang besar. Kemudian ayat berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang membangkang tidak taat kepada Allah dan rasulnya, wa yata'adda hududah, dia melampaui batas ketetapan-ketetapan tadi, tidak mau dia laksanakan, tidak mau dia ikuti, tetapi dia langkahi, dia tinggalkan, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Walahum yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum yadkhulu al-jannata illa man aba. Faqala as-sahaba radhiyallahu anhum wa man yaba ya rasulullah, hal ahad la yurid بل يأبى أن يدخل الجنة ويمتنع عن دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, setiap kalian itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah di antara kami yang enggan? Siapakah di antara kita yang enggan untuk masuk surga? Tidak ada orang yang enggan untuk masuk surga. Malahan mereka berusaha untuk masuk ke surga. Kata tetapi Nabi SAW menjelaskan, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang membangkang, siapa yang tidak tunduk kepadaku, tidak patuh kepadaku, tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan untuk masuk surga. Wa hunaka صور كثيرة تظهر فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر منها التزام ألفاظ حديثه عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تنقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانقله بلفظه، إن حفظته حفظته، إن لم تحفظه فاكتبه في ورقة حتى تؤديه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Di antara bentuk-bentuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya yang pertama menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memberitahukan, menyampaikan hadis ini kepada orang lain sesuai dengan lafaz yang ada. Jika seandainya kita bisa menghafalnya sesuai dengan hadis teksnya, maka sampaikan. Kalau seandainya tidak, maka tulislah hadis tersebut betul-betul sesuai dengan lafaz yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam fi hadith sahih, "Idza hadatsukum bi hadithin fala tazidunna alayya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku menyampaikan kepada kalian satu hadis, janganlah sama sekali kalian menambahnya sedikit pun." وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلها آخر ما تتكلم به. هذا الحديث يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراء العازب أدبا من آداب النوم. فقال البراء رضي الله عنه: قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعاد الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع إن هل حفظه جيدا أم يخطئ فيه، وهكذا يكون التعليم حتى وصل إلى قوله: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك. هو في الحديث: وبنبيك الذي أرسلت. هو قال: وبرسولك الذي أرسلت. ماذا عمل؟ أبدل كلمة مكان كلمة، بدلا أن يقول بنبيك الذي أرسلت قال: وبرسولك الذي أرسلت. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. صحح له اللفظ. وفي رواية عند النسائي: فطعن بيده في صدري وقال: وبنبيك الذي أرسلت. فإذا المسلم المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم ألفاظه ولا يزيد عليها ولا ينقص منها، وإن شك في شيء يقول: أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس نجده دائما يقول: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أخي، تأكد من الحديث واحفظه أو اكتبه، والله المستعان. Di antara pembuktian bahwasanya bentuk dari kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membatasi diri sesuai dengan lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Barra bin Azib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau satu zikir sebelum beliau tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau ingin tidur, maka berwudulah kamu seperti wudu untuk solat. Lalu tidurlah, berbaringlah dengan berbaring di sisi kananmu. Kemudian ucapkanlah ucapan ini: Allahumma inni Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaik, dan aku telah serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku telah serahkan punggungku kepadamu. La malja'a wala manja illa ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan harapan dan rasa takut kepadamu. La malja'a wala manja illa ilaik, dan tidak ada tempat berlindung darimu dan kepadamu kecuali hanya, dan tidak ada tempat berlindung darimu kecuali hanya kepadamu. Allahumma anta amantu bikitabik. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu. Alladhi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa binabiika alladhi arsalt, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Bara' bin Azib mengulangi bacaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seharusnya seorang yang ingin belajar, hendaklah dia dengar dulu, kemudian dia ucapkan lagi dari apa yang telah dapatkannya kepada gurunya, agar hafalannya itu betul-betul baik. Ketika Bara' bin Azib dia membaca, Allahumma amantu bi kitabil ladzi arsalt anzalt wa bi rasulikal ladzi arsalt. Ketika Bara' bin Azib dia mengucapkan, ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang telah kamu turunkan dan dengan rasulmu yang telah kamu utus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kata-kata bin nabi bi nabiyikal ladzi arsalta, dengan nabimu yang telah kamu utus. Namun Bara' merubah kata-kata nabi dengan rasul. Nabi dengan rasul hampir mirip, ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak. Akan tetapi engkau ucapkan wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dengan nabimu yang telah kamu utus. Dalam riwayat An-Nasa'i, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tangannya ke dada Bara' bin Azib. Ya, di seperti seakan-akan dia Nabi menolak dada Bara' karena dia keliru dalam ucapannya ini. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang hendaklah betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui di antaranya adalah lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana احفظ حديث البراء بن عازب لكن خشيت ان اقدم فيها وان اؤخر فكتبته وذكرته كما ثبت في صحيح البخاري. Syekh mengatakan, aku telah hafal hadis ini, akan tetapi khawatir saya kalau seandainya saya ada yang lebih saya dahulukan atau ada yang saya belakangkan, maka sehingga saya bisa memberikannya sesuai dengan apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih Bukhari, maka saya tuliskan. As-sahabah radhiyallahu anhum darabu lana a'zam al-mathal fi mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فكان واحد منهم إذا سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل الأمر فورا ويطبقه. نبي صلى الله para sahabat adalah orang-orang yang telah memberikan kepada kita contoh-contoh bagaimana kita mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, mereka langsung mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dakhala al-masjid wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlisu. Fa jalasa mubashara Abdullah bin Mas'ud. Aina jalas? Jalasa 'ala al-bab. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu taqaddam ya Abdullah. Lam yufakkir aina adhhab aina ajlis aina mubasharatan imtathala amr an-nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia masuk masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Ketika dia mau masuk masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan ijlisu, duduklah. Maka Abdullah bin Mas'ud duduk. Di mana dia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia duduk. Ketika dia duduk di paling belakang, di dekat pintu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya taqaddamu, untuk maju ke depan. Lalu Abdullah bin Mas'ud maju ke depan. Ketika dia mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk, beliau tidak berpikir lebih panjang, di mana saya mau duduk depan atau belakang atau bagaimana. Ketika dia mendengar perintah, langsung dia mengerjakan perintah tersebut. Walidzalika kana as-sahabah radhiyallahu anhum يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا ولا يخالفونها. Oleh karena itu para sahabat sallallahu radhiyallahu anhu, mereka betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dan tidak menyelisihinya. والأمثلة على هذا كثيرة. لكن دعونا ننتقل إلى يعني قصة بين صحابي وتابعي. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عطس رجل بجواره فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، أو فليقل الحمد لله على كل حال. فإذا أن تزيد على المشروع لا يجوز، فإذا عطست تقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، أما أن تقول الحمد لله والسلام على رسول الله ليس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا دليلا على يعني محبته أو زيادة المحبة. Perumpamaan-perumpamaan ini dalam para sahabat sangat banyak sekali ya. Tetapi kita pindah kepada perumpamaan antara seorang sahabat dan tabi'in. Yani antara Abdullah bin Umar dengan seorang tabi'in, di mana seorang tabi'in berada di dekat, bersin dekat Abdullah bin Umar. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Dia tambah setelah dia baca alhamdulillah dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Umar mengatakan, aku bisa mengatakan demikian, akan tetapi bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, siapa yang bersin hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah bi alami atau alhamdulillah ala kulli hal. Ya, tidak ada tambahan dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak ada tambahan dengan selawat, walaupun itu adalah satu hal yang baik. Akan tetapi seorang adalah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Sa'id bin Musayyib wa huwa min tabi'in rahimahullah ra'a rajulan wa min fuqaha'i at-tabi'in ra'a rajulan yukthir as-salah ba'da adhan al-fajr. وتعلمون أنه لا يوجد بعد أذان الفجر سوى ركعتي الفجر، هذا يصلي يصلي يصلي يصلي. فنهاه سعيد بن المسيب عن هذا الفعل، فقال له ذلك الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا أصلي لله، هل سيعذبني الله ويعاقبني على أنني أعبده؟ فقال له رضي الله عنه لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. لا يجوز أن تخالف السنة وأن تزيد من عندك عبادات في أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة. سعيد بن مسيب adalah seorang fuqaha ahli fikih di kota Madinah. Dia melihat ada seorang yang mengerjakan salat sunat yang banyak setelah azan fajar, setelah azan subuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengerjakan salat kecuali hanya salat fajar. Ya. Lalu dia mengerjakan salat. Lalu ketika ditegur dan dilarang oleh Sa'id bin Musayyib, lalu orang tadi mengatakan, "Apakah Allah akan mengazabku karena aku mengerjakan salat? Aku mengerjakan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengazabku karena gara-gara aku mengerjakan salat sunat ini?" Sa'id bin Musayyib dia mengatakan, Allah tidak akan mengazabmu karena engkau mengerjakan solat, tetapi Allah akan mengazabmu karena engkau telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيضا يعني مما يبين لنا أهمية السنة وكيفية اتباعها ما جاء في الأثر عن الإمام مالك رحمه الله. ولعل نختم هذه المحاضرة بهذين الأثرين. الأثر الأول أنه جاءه رجل فقاله يا إمام، والإمام ما تعرفون كان عالما من علماء المدينة، فقاله يا إمام من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. فقال إني أريد أن أحرم من عند القبر. فقال له الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي بضعة أميال أزيدها، يعني 8 كيلو 10 كيلو متر أزيدها عن الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سيكون في ذلك فتنة؟ قال: نعم، فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره متوعد إما أن تصيبه الفتنة وهي الشرك في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. Perumpamaan-perumpamaan tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Akan tetapi kita akan berikan kisah Imam Malik dengan seorang, dan ini kita tutup pembahasan kita kali ini, di mana ada seorang yang berkata kepada Imam Malik, dan Imam Malik ini adalah ulama besar, ulama kota Madinah. Dan orang tadi bertanya, wahai Imam Malik, dari manakah aku memulai berihram? Karena kita mengetahui orang yang ingin pergi haji atau umrah dia harus berihram. Kata Imam Malik, dari Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah, yakni dari Bir Ali. Dia katakan, aku mau berihram dari samping kuburan Rasulullah. Ya. Lalu Imam Malik mengatakan, jangan kamu lakukan. Ya, jangan kamu lakukan. Karena aku khawatir kamu ditimpa fitnah. Lalu orang tadi mengatakan, fitnah apa yang menimpaku? Sementara itu hanya beberapa kilo aku menambahnya, beberapa mil aku hanya menambahnya. Kurang lebih ada 8 kilo. Yani kalau seandainya dari Bir Ali ke Mekah itu kurang lebih 430 kilo, berarti sebelum itu berarti dia tambah 438 kilo. Cuma saya menambah 8 kilo saja, beberapa kilo saja. Ya, kata Imam Malik, saya khawatir engkau akan ditimpa fitnah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya atau urusannya. Yani perintahnya siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waspada terhadap apa? Ditimpakan kepadanya fitnah. Apa itu fitnah? Syirik di dunia. Au azabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Wa al-athar al-akhir al-Imam Malik rahimahullah annahu qala man ibtada'a fil Islam bid'ah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. فلا يجوز لأحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيبتدع في الدين، هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لم يكمل أو لم يدعو ولم يبلغ الدين كاملا وحاشاه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Perkataan yang kedua dari Imam Malik, beliau mengatakan, siapa yang membuat bid'ah, membuat hal yang baru dalam agama ini, sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang menyelisihi amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu, dan telah aku lengkapkan bagimu akan nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Apa yang belum merupakan belum bagian dari agama pada hari diturunkannya ayat ini, maka sampai hari ini pun dia bukan bagian dari agama. Maka tidak akan mungkin orang yang mendakwakan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang membuat hal-hal yang baru. Karena orang yang membuat hal yang baru dalam agama, sebenarnya itu adalah dia menta'an, dia adalah mencela, mencemooh dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan ajaran ini dengan sempurna. Dia belum menyampaikan kesempurnaan agama ini dengan baik. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan hal itu, karena beliau adalah orang yang telah menjalankan amanah, telah menunaikan amanah, telah memberikan yang terbaik dan ketulusan nasihat kepada umatnya, dan beliau telah betul-betul berjihad dengan jihad yang benar dalam agama, dan beliau telah meletakkan atau meninggalkan sesuatu yang terang bagi umatnya, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seorang tergelincir dari itu kecuali dia akan sengsara. ولذلك الذين يبتدعون في الدين ويحدثون البدع كمثل الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالإسراء والمعراج وغيرها، هم حقيقة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية، لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه، فلو كان خيرا لسبقنا ولدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون ولا أتباعهم، هذه القرون المفضلة التي فيها الخيرية، فكيف نفعله نحن؟ فما بالكم إذا علمنا أن الذي أحدث مثل هذه الاحتفالات كالمولد النبوي أنهم الفاطميون الشيعة الذين كانوا يحكمون مصر، وتعرفون أن الشيعة حرفوا وبدلوا في الدين وأدخلوا منه ما ليس فيه. Tidak akan mungkin orang yang membuat hal yang baru di dalam agama dia adalah orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya atau perumpamaannya seperti orang yang merayakan Maulid Nabi, kemudian Isra dan Mi'raj. Perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya hal itu adalah baik, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita. Beliau tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya, tabi'in dan tabi' tabi'in tidak pernah melakukannya, yang mereka adalah orang-orang generasi yang terbaik, mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian. Yang melakukan ini adalah orang Fatimiyun, ya, daulah Fatimiyah yang ada di Mesir, dan mereka berakidahkan Syiah. Yang kita mengetahui bahwa Syiah itu adalah orang-orang yang telah membolak-balikkan agama, yang menukar ajaran ini, ya, dan sudah merubah-rubahnya. Naam. Wal ajib min haula annaka idza ankarta alaihim mithl hadhihi al bid'ah yaqulun anta la tuhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Nahnu nuhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kama ta'allamna wa 'arafna anna 'alamata hubb an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya ittiba'u sunnatihi وعدم البدع بل وبغض البدع. Yang menganehkan adalah ketika kita menasihati orang-orang yang melakukan acara-acara seperti itu, lalu kita dituduhnya bahwa Anda tidak mencintai Nabi, Anda tidak suka dengan Nabi. Sebenarnya bahwa orang yang melakukan hal itu dialah yang melakukan perbuatan hal yang baru dalam agama. Karena kecintaan kepada Nabi itu adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menghadirkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hati kita? InsyaAllah kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dan bagaimana kita meletakkan porsi kecintaan kepada Allah, Rasulnya, kemudian orang tua, istri, anak dan lain-lain. السائل يقول كيف إحضار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبنا ونحن إن شاء الله متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نقسم المحبة بين محبة الله ومحبة رسوله ثم محبة والدين ومحبة الزوجة والأولاد وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المحبة ليست شيئا محسوسا نمسكه، وإنما كما قلنا هي عبادة قلبية وتظهر آثارها على الجوارح. فطالما أن الإنسان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها ويسأل ويطبقها، فهذه علامة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حب الأولاد والزوجة والوالدين فهذا حب طبيعي لا علاقة له بهذا الموضوع. فحبنا لله وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم حب عبادة، ولذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من أهلينا وزوجاتنا وأبنائنا ووالدينا. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: يا رسول الله، إني أحبك من كل شيء إلا من نفسي. قال: إلا حتى من نفسك يا عمر. قال: أما الآن فأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده، من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يقدم الإنسان محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة التجارة أو محبة المال أو محبة الوطن والبلد أو محبة البيت، تقدم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kecintaan yang bisa dirasakan dan bisa diraba. Akan tetapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah qalbiyah, ibadah yang ada di hati. Maka semakin seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa cintanya semakin tinggi. Adapun cinta kepada istri, kepada anak, kepada yang lain, itu merupakan kecintaan yang lumrah, yang tabi'iyah, ya, merupakan tabiat, cinta tabiat, cinta yang lumrah. Adapun kecintaan kepada Allah dan Rasul adalah cinta ibadah. Maka oleh karena itu seorang yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya adalah dia letakkan lebih dia cintai dari segala-galanya. Lebih dia cintai daripada anaknya, daripada istrinya, daripada orang tuanya, daripada hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, sungguh engkau aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, sampai engkau mencintaiku melebihi dari dirimu. Sekarang ya Rasulullah, engkau aku cintai dari segala-galanya termasuk di atas diriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang baru ya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tidaklah beriman seseorang di antaramu sampai aku lebih dicintainya daripada mencintai anaknya, orang tuanya, dan kaum muslimin yang lainnya dan manusia selainnya. Maka oleh karena itu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan dari segala-galanya melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada rumahnya, melebihi dari cintanya kepada negaranya dan yang lain-lain. Maka dengan demikian cintanya lebih didahulukan, yakni cinta kepada Rasulullah lebih didahulukan dari cinta yang lainnya. Allahu a'lam. Syekh, bagaimana pendapat Syekh mengenai jamaah yang berdakwah melalui jalan khuruj seperti ke India, Pakistan dan Bangladesh? Fadilatul Syekh, ma ra'yukum fi ba'd al-jamaah alladhina tariqatu da'watihim al-khuruj misli al-khuruj aw safar ila India, Pakistan wa Bangladesh? Syukran. سيد الدعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولم يترك شرا إلا وحذر أمته منه. والدعوة إلى الله سبحانه لا بد أن تكون على علم وبصيرة، فمن كان جاهلا بالشرع إلى ماذا يدعو؟ ثم تحديد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بطقوس معينة، كمثلا كما تفعل هذه الجماعة المسؤول عنها 3 أيام في الشهر، 40 يوما في السنة، 4 شهور في العمر. من حدد هذه التحديدات؟ هذا عنده ليس من باب المستحب ولا من باب الترتيب، وإنما من باب الواجب، بل عندهم هذا أوجب من الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكل الآيات والأحاديث التي فيها الجهاد في سبيل الله أو الخروج في سبيل الله كلها جعلوها في هذا الخروج الذي يعملونه. وكل كل ما ورد في القرآن أو في السنة بالخروج في سبيل الله فالمقصود به الخروج مع الإمام لمقاتلة الأعداء. ثم نسترسل فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل ليس من السنة. Beliau mengatakan pemimpin dari para dai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan umatnya terhadap kebaikan itu, dan beliau tidaklah meninggalkan satu hal yang buruk kecuali Nabi telah mengingatkan umatnya agar dia menjauhinya. Dalam berdakwah perlu adalah ilmu. Mesti ada ilmu. Kalau seandainya tidak ada ilmu, dengan apa dia akan mendakwahi orang lain? Adapun sebagian kelompok yang dia berdakwah dengan metode-metode tertentu, yang sebagaimana ada yang mengatakan khuruj dia 3 hari setiap bulannya dan seterusnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Metode-metode yang mereka lakukan itu bukan dalam rangka untuk mengelompokkan atau dalam rangka tahapan-tahapan, akan tetapi itu adalah perbuatan yang mereka lakukan yang mereka anggap itu adalah bagian dari agama dan mereka adalah mewajibkannya. Malahan mereka mengatakan setiap kata-kata dalam Al-Quran khuruj fi sabilillah, mereka tafsirkan di dalam khuruj yang mereka katakan 3 hari, 40 hari, 3 bulan dan seterusnya. Sementara sebenarnya khuruj fi sabilillah yang ada dalam Al-Quran pada umumnya itu adalah perintah untuk jihad di jalan Allah bersama imam untuk memerangi orang-orang kufar, orang-orang kafir. Maka setiap perbuatan mestilah mengikuti sunnah Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Saat ini ada kegiatan baru dalam seperti musabaqah Hifzul Quran yang sering dilaksanakan di Arab Saudi. Apakah itu tidak termasuk bid'ah? Syekh ra'ina ba'dal baramij mithl مسابقة حفظ القرآن الذي دائما يشجع أو أقام به المملكة العربية السعودية، هل هذه من البدعة؟ وجزاك الله خيرا. تعليم القرآن وحفظ القرآن والحث عليه هذا من خير الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعمل مسابقات في تشجيعا للطلاب يعني يحفظوا، هذا من خير الأعمال والله أعلم. mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, memotivasi orang untuk mempelajari Al-Quran itu adalah perbuatan yang sebaik-baiknya. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Salah satu di antara memotivasi orang untuk menghafal Al-Quran, dan itu adalah bagian dari tujuan untuk menghafal Al-Quran, adalah membuat musabaqah, perlombaan-perlombaan di dalam menghafal Al-Quran. Maka ini adalah sebaik-baik yang mencapai kepada tujuan, yakni menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Ma hukmu apa hukum lagu cinta Rasulullah? Ma hukmu al-ghina tahta anwan mahabbatu Rasulillah? Ana antum lagu. Lagu. Lagu. أنت في لغتكم لغو هذا من اللهو فالجواب في السؤال هذا لا يجوز فديننا ليس مبنيا على يعني على الغناء بل كان الصحابة قبل الإسلام كانوا دائما يقولون الشعر ويتغنون بالشعر لما نزل القرآن تركوا هذا تركوا الغناء بالشعر لماذا؟ لأن القرآن الكريم فيه غنية وقراءته والتغني به عن الغناء بالشعر فهذا الذي يفعل الآن في الموالد وغيرها من تغن وادعاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أصلا يعني ابتداء لا يجوز لأنه لم يفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين الأمر الثاني أن مثل هذه الأغاني اشتملت على محاذير كثيرة فتجد فيها الشرك بالله والعياذ بالله وتجد فيها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجد فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام يعني فوق مقام البشر ومن ذلك مثلا أبيات الشعر التي يتغنى فيها للبصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم هذا في المولد يقول فإن من جودك يعني يا محمد فإن من جودك وكرمك الدنيا وضرتها ما هي الدنيا معروفة الدنيا وضرة الدنيا أي الآخرة هل الدنيا والآخرة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو من إيجاده أعوذ بالله الله هو الخالق وإن من علومك علم اللوح والقلم علم اللوح والقلم هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به فكيف يجعل هذا من علوم النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرك بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز والله تعالى Syekh mengatakan perkataan lagu dalam bahasa Indonesia ini boleh jadi asal usulnya bahasa Arab yang mana lagu lagu adalah sia-sia dan jawabannya dalam pertanyaan ini bahwa lagu-lagu seperti cinta Rasulullah itu tidak boleh karena pada hakikatnya cinta kita kepada Rasulullah itu bukan di dalam ungkapan, akan tapi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab dahulu mereka melagu-lagukan syair sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Nah, setelah diturunkan Al-Qur'an, para sahabat meninggalkan hal itu. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dan mereka sudah mencukupkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan mereka membacanya dan memperindah suara mereka dengan Al-Quran. Adapun syair-syair tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di situ terdapat pujian-pujian yang malahan merupakan sampai kepada tingkat syirik dan kemungkaran. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Bu Siri di dalam syair-syairnya, dia mengatakan. Wa inna min judika wa karamika ad-dunya wa durratuha merupakan kemuliaan kedermawanan dan kemuliaanmu wahai Rasul wahai Muhammad adalah adanya dunia dan durratuha. Durratuha itu adalah akhirat. Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciptakan dunia dan akhirat? Tentu tidak. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka memposisikan dengan ungkapan ini adalah terlalu berlebihan dan menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga berikutnya wa inna min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu pengetahuanmu adalah ilmu lauh mahfuz dan ilmu qalam. dan itu tidaklah dimiliki kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-pujian yang dilakukan oleh orang di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada terdapat nyanyian-nyanyian yang di situ terdapat kata-kata yang salah, malahan sampai kepada perbuatan atau ungkapan-ungkapan syirik. Wallahu a'lam. Pertanyaan, ya Syekh, ada salah seorang bertanya kepada saya, apakah boleh mahar nikah seseorang hafalan Al-Quran seperti hafalan surat Ar-Rahman? Surat Ar-Rahman ini dibacakan sebelum ijab kabul, lalu hafalan melalui hafalan calon suami. Apakah ini boleh? Barakallahu fiik. Hunaka sa'il yaqul yas'aluni an hal yajuzul mahar bihifdz al-Qur'an. Misal yahfaz surah Ar-Rahman, fa hadhihi surah yaqra'uha qabla al-'aqd, qabla al-'aql qiran, wa yaqra'uha al-khatib al-khatib صح يقرؤها يعني الزوجة يعني هل هذا يجوز الزوج هل هذا يجوز والله هذه مشكلة. طب إذا أخطأ في آية وآيتين ماذا يفعلون؟ المهر لابد أن يكون شيئا ماديا، والمهر بحفظ القرآن يعني أو نفع إيش أو نفع للصحابة يعني تعليم القرآن. نعم، أما بمجرد حفظ القرآن فلا، هذا لا يجوز، لكن أن يعني يعلمها القرآن فهذا يجوز والله أعلم. Syekh mengatakan mahar itu tidaklah sesuatu yang bisa diberikan manfaat, satu benda atau sesuatu yang bermanfaat. Kalau seandainya dia mengajarkan membaca Al-Quran, maka itu merupakan manfaat dan itu adalah boleh. Akan tapi kalau dengan hafalan tidak boleh, karena tidak ada manfaat yang didapatkannya. Kata Syekh tadi, kalau seandainya dia salah satu huruf bagaimana? Ya. طيب شيخ هذا خارج الموضوع ini pembahasan di luar dari pembahasan. Syekh, apa hukum kencing kucing? Apakah itu termasuk najis dan bagaimana cara mensucikan apabila terkena pada diri kita? Ma hukmu baulil kit? Hal hiya najis najasa? Wa kaifa tariqatu tuhriha? الذي يؤكل لحمه فبوله طاهر، والذي لا يؤكل لحمه فبوله نجس. هذه قاعدة يعني في كل الحيوانات، الحيوان الذي يؤكل لحمه فبوله طاهر، والحيوان الذي لا يؤكل لحمه فبوله نجس. وإذا جاءت هذه النجاسة على ثياب أو على أواني فإنها تغسل غسلا عاديا، المهم تزال النجاسة والله أعلم. Syekh mengatakan ada kaidah, setiap hewan yang dagingnya halal dimakan maka kencingnya tidak najis. Setiap hewan yang haram dagingnya dimakan maka kencingnya adalah najis. Kalau seandainya itu menimpa diri kita, pakaian atau bejana, maka dibersihkan seperti najis biasa. Pertanyaan, ada orang yang bertanya kepada saya, apakah kamu sudah pernah membaca kitab Berzanji? Saya jawab, belum pernah. Lantas orang tersebut berkata kepadaku, berarti kamu belum benar-benar mencintai Rasulullah. Bagaimana ini Syekh? Apa itu kitab Berzanji? Hunaka shakhsun yas'aluni aw sa'alani, هل قرأت كتاب برزنجي؟ برزنجية. وأجبت أنني لم أقرأ. فقال لي إذن أنت لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأيكم في هذا يا شيخ وماذا هذا الكتاب كتاب البرزنجي كتاب البرزنجي كتاب في المولد كتيب خاص في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الموالد هذا الذي يعني أظن هذا هو المقصود فأقول لو لم تقرأ القرآن فأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم أما لو مت وأنت لم تقرأ البرزنجي فلا شيء عليك فعليك أن تقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تفهمها وأن تطبقها أما ما في مثل البرزنجي فهذا يعني أقرب إلى البدع والضلالات التي يجب ألا نقرأها ولا ننظر فيها والله أعلم kata Syekh mengatakan mungkin maksud dari kitab berjanji ini adalah kitab yang dibaca di waktu maulid beliau mengatakan jika anda tidak pernah membaca Al-Quran anda tidak mencintai Rasulullah SAW jika anda tidak pernah membaca berjanji sampai anda meninggal dunia anda adalah orang yang tetap mencintai Rasulullah SAW jika anda mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita mengetahui bahwa kitab-kitab yang seperti ini di dalamnya ada unsur-unsur bid'ah dan yang lainnya wallahu a'lam. Bagaimana seorang dikatakan telah menyelisih sunnah apakah meninggalkan amalan-amalan sunnah termasuk menyelisih sunnah kaifa nuqayyim أو نقول أن الشخص خالف السنة وهل ترك بعض الأعمال السنة من يقال أنه يخالف السنة الذي لا يفعل السنة كلها طبعا لما نتكلم بالسنة حتى يكون الكلام واضح السنة المقصود بها الطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يتركها ويخالفها هذا ليس بمسلم ليس المقصود السنة يعني السنة الرواتب التي بعد الصلوات وقبل الصلوات لا نتكلم عن الدين عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين فالذي لا يفعلها هذا مخالف للسنة والذي يتركها إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا فهذا الجاهل يعذر بجهله أنه لا يدري أن تركها فيه إثم بل بعض لما تكلم نحن كما قلت عن السنن نعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن الدين لا نتكلم عن الصلوات أو نوافل الصلوات أو نوافل العبادات ونحو ذلك فينظر في الإنسان إن اتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتزم أوامره فهذا متبع للسنة إن تركها فهو مخالف للسنة Syekh mengatakan sunnah yang dikatakan di sini adalah tradisi dan kebiasaan Nabi SAW dan itu adalah agama itu sendiri. Siapa yang meninggalkan sunnah semuanya yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW berarti dia meninggalkan agama ini. Bukan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah solat sunat sebelum solat fardu atau setelah solat fardu. Tetapi maksudnya di sini adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang di dalam masalah sunnah ini ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Orang yang tidak melakukannya karena dia tidak tahu, karena kebodohannya, maka bisa diberikan uzur. Akan tetapi seorang yang sudah tahu dan dia sengaja meninggalkan sunnah itu, maka ini adalah berbahaya. Ya, dialah yang menyelisih sunnah. Kalau seandainya dia sudah tahu, bukan yang dimaksud dengan sunnah tadi adalah amalan-amalan sunat, akan tetapi kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh Nabi. Jika seorang sudah mengetahui itu biasa dilakukan oleh Nabi, tapi dia tinggalkan, maka dia adalah menyelisih sunnah. Wallahu taala alam. Apa hukumnya mencela salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma hukmu at-ta'an fi ahadin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-ta'an fi الصحابة رضوان الله عليهم من الكبائر، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين عاشوا معه وأحبوه ونصروه ونشروا دينه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا السنة، فالطعن فيهم طعن في القرآن والسنة، ولا يفعله مسلم، لا يفعله إلا الزنادقة. فالحذر الحذر من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. Mencela seorang sahabat atau mencela sahabat merupakan termasuk dosa-dosa besar, karena mereka telah mencintai Rasulullah, telah membela Rasulullah, telah menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, telah menukilkan Al-Quran kepada kita. Maka sebenarnya mencela Rasulullah, mencela sahabat Rasulullah itu berarti mencela Al-Quran, karena Al-Quran datang melalui mereka. Maka mencela Rasulullah itu adalah kebiasaan orang-orang zindiq, ya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan tentang one day one juz. Saya melihat pertanyaan tidak sempurna karena ada metode yang tidak disebutkan di sini. Maka saya tidak sampaikan kepada Syekh karena jawaban nanti sesuai dengan pertanyaan. Maka pertanyaan adalah kita berikan sesuai dengan cara yang telah dilaksanakan, sehingga gambaran pertanyaan itu bisa digambarkan kepada Syekh. Ini pertanyaan terakhir insyaallah. Ustaz, saya pernah sholat wajib dan ragu-ragu apakah rakaat ketiga atau keempat, lalu saya tambah satu rakaat, tapi setelah sholat lupa sujud sahwi. Saya baru ingat setelah saya sholat rawatib, apakah sholat wajib saya sah? Fadilah Syekh, kuntu usalli usalli al-maktubah al-mafruud al-faraid, وكنت أشك هل صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فزدت ركعة واحدة، ثم بعد الصلاة نسيت أن أسجد سجدة السهو، وتذكرت عندما صليت الرواتب، وهل صلاتي المكتوبة صحيحة؟ والله من شك في الابتداء الرابطة صحيحة إن شاء الله، لكن تشك في عدد الركعات لأنه يبني على الأقل ويتم ويأتي بسجدتي السهو بعد السلام، ومن نسي سجود السهو فلا سهو عليه. Syekh mengatakan siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya dia lanjutkan, insya Allah sholatnya tidak apa-apa. Siapa yang ragu dalam sholatnya apa dalam bilangan, maka hendaklah dia ambil yang diyakini, kemudian dia sempurnakan, kemudian dia tutup dengan sujud dua kali sujud sahwi. Siapa yang lupa dari sujud sahwi, tidak ada sujud baginya. Insya Allah Ta'ala sholatnya sah. Apakah memakai gamis, jubah, imamah, serban adalah salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal lubsi as-saw au qamis wal imama was shimar sirban imama naw'un min anwa'i au suratun min suwari mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? La shak أن يعني مشابهة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لباسه دليل على المحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه كان يلبس القميص، هذا اسمه قميص طويل ليس قميص قصير، هذا لما دخل الغرب بلاد المسلمين قصر لهم ثيابهم فلبسوا قمصان الغرب، القميص والثوب الذي يصل إلى أنصاف الساقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أيضا الإزار والرداء، الإزار والرداء يضعه على كتفه. فكلما اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني كان هذا زيادة في محبتك له صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الملابس الأبيض، فكان هذا غالب أحواله أنه يلبس الأبيض مع أنه لبس العمة السوداء أحيانا، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. Syekh mengatakan tidak diragukan lagi mencontoh dan mengikuti perbuatan Rasulullah seperti memakai pakaian yang dipakainya, itu bagian dari mencintai atau bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai gamis. Ya, kamis. Kamis itu adalah jubah. Ya, pakaian yang sampai ke bawah, sampai ke betis. Tidak seperti orang barat yang dia potong sehingga itu dikatakan dengan gamis, yang sebenarnya gamis itu dari bahasa Arab dia adalah sampai ke bawah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai izar warida. Izar itu adalah sarung yang dipakai di bawah, rida itu adalah selimut kain yang menutupi bagian di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai pakaian yang berwarna putih dan dominan dari kehidupannya dia memakai warna putih, karena beliau juga terkadang memakai berwarna hitam. Artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu dengan Syekh. Dan Syekh ini merupakan sudah yang kedua kali kedatang beliau ke Sumatera Barat ini. Dan beliau pada pagi hari ini dan sebelumnya beliau sudah pergi ke Pasaman Barat, kemudian pergi ke Payakumbuh, dan terakhir di Padang. Besok insyaAllah beliau akan balik kembali. Tadi beliau alhamdulillah bisa mengisi kuliah umum di STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin, dan alhamdulillah juga bisa ketemu dengan kita di sini. Besok beliau datang kembali ke Jakarta untuk persiapan keberangkatan beliau ke Kuwait insyaAllah, kalau tidak hari Jumat dan hari Sabtu, karena beliau melaksanakan acara di sana. Dan insyaAllah beliau akan kembali lagi ke sini, ke Indonesia. Mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempatan lain untuk masa yang akan datang bertemu dengan Syekh dalam acara dan topik yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih kembali. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.